saling terasa. Kita akan terangkan dunia dengan bias sinar lentera. Hati yang tak kenal menyerang untuk kita saling bersama. Kita akan terangkan dunia dengan bias sinar lentera. Hati yang tak kenal menyerang untuk kita saling bersama. Bersama kita akan